alat. Enak pria, Bos Kosim yang punya kelawak gading. Ayo Bos Kosim. Buat Mas Nur, pengantin Anur. Hey. Manusia bumi jahat-jahat. Iya, Nur. Aku dikirim ke jurang. Bos Kosim, Bos Kosim yang punya kelapa gading. Bos Kosim, pengantin, awan mengiblipis satu rumah. Durhaka kamu prak dosa. Apalagi? Terima kasih ya. Anur, kira-kira apa lagi? Disuruh kacamaya tukang pas, Bu.